Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-muallif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa li Abi Dawud bi sanadin sahih. An Uqbada ibn Amir qala dhukirati at-tiyaratu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'di bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwata illa bik. Wali Abi Dawud. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan juga yang lainnya. Bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Suatu sanad dikatakan sahih apabila terkumpul di sana lima syarat. Yang pertama adalah ittisal, bersambung sanadnya, yakni rawi tersebut mendengar dari syekhnya dan syekhnya tersebut mendengar dari gurunya lagi yang di atasnya, demikian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama, sanadnya mutasil. Setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut mendengar dari gurunya, hatal muntaha sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yarwihi adlun, rawinya adalah seorang yang adil, yakni mardi, yang diridhai, diridhai agamanya, diridhai kejujurannya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ad-dhabt, yakni seseorang rawi atau seorang rawi itu menghafal hadis yang dia dapatkan dari syekhnya, atau dia menulis hadis yang dia dapatkan dari syekhnya kemudian menjaganya. Dengan sebenar-benarnya sampai kemudian dia sampaikan kepada muridnya. Tanpa adanya perubahan. Ini syarat yang ketiga, ad-dhabt. Yang pertama ittisalu sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua al-adl, rawinya adalah seorang yang adil. Mardiyun dinuh wa sidquh, yang diridhai agamanya, diridhai kejujurannya. Kemudian yang ketiga adalah ad-dhabt, dia menghafalnya hadis yang diriwayatkan dari gurunya tersebut sampai kemudian dia menyampaikannya tanpa adanya perubahan, atau dia menulisnya, apa yang dia dapatkan dari gurunya tersebut dia tulis, kemudian tulisannya dia jaga sampai kemudian hadis tersebut dia sampaikan kepada muridnya, tulisannya tersebut tanpa adanya perubahan. Ini namanya dhabat, tiga syarat. Dua syarat yang berikutnya adalah adamu syudud wa adamul illah. Tidak adanya di sana syudud, tidak syad hadisnya, yakni tidak menyelisihi perawi liman huwa aula min siqatan wa adadan. Hadis yang dia riwayatkan tersebut tidak menyelisihi orang yang lebih thiqah daripada dia. Tidak menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh dia, menyelisihi orang yang lebih dhabt hafalannya, ataupun dari sisi jumlahnya. Ini namanya adamu syudud. Adamul illah, yakni tidak adanya penyakit di dalamnya, penyakit yang samar. Zahirnya kelihatannya sahih, akan tapi setelah ditelusuri di sana, dikomentari oleh a'imah, nukat, ulama ahli kritik di dalam masalah hadis, rijal hadis, mengomentari bahasanya sanad ini, fulan ini enggak mendengar hadis ini dari fulan, khusus hadis ini. Nah, ada penyakit di dalamnya. Lima syarat sebuah sanad itu dikatakan sahih. Ittisalu sanad, bersambung sanadnya. Perawinya adil. Perawinya memiliki dhabat. Kemudian hadis tersebut tidak menyelisih, tidak ada syudud, tidak menyelisih perawi yang lebih dhabatnya, lebih dhabat daripada dia. Dari sisi dhabat ataupun jumlah. Nah, kemudian adamul illah, tidak ada penyakit di dalamnya yang dikomentari oleh mereka para ulama ahli nukat. Nah, kalau seandainya terpenuhi lima syarat tersebut, maka sebuah sanad dikatakan sanadun sahih. Sanadnya adalah sahih. An Uqbah ibn Amir. Demikian yang ada di dalam beberapa nuskhah. Wallahu alam, kalau di tempat antum, karena setelah dirujuk di dalam kitab masdarnya, di sana bukan Uqbah, akan tapi Urwah, dan ini yang benar. Urwah ibnu Amir, bukan Uqbah ibnu Amir. Mungkin ada di sebagian nuskhah disebutkan Urwah. Wallahu ta'ala alam. Yang mana Urwah ibnu Amir ini adalah seorang rawi yang mukhtalafun fi suhbatihi, diperselisihkan oleh mereka para ulama apakah dia itu seorang sahabah atau tidak. Sebagiannya memasukkan ke dalam kategori sahabah, sebagian yang lain mengingkarinya dan memasukkannya ke dalam golongan tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Diperselisihkan apakah dia seorang sahabat ataukah tidak. Sehingga dari sini terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang hadis yang dibawakan oleh mu'alif. Apakah hadis ini hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif? Maka di antara mereka ada yang mendhaifkannya, di antaranya adalah Syekh Wal Albani rahimahullah. Beliau mendhaifkan hadis ini dengan alasan yang pertama, Karena Urwah ibnu Amir ini mukhtalafun fi suhbatihi, tidak diketahui apakah dia sahabah atau tidak, diperselisihkan. Bisa jadi sahabah, bisa jadi tidak. Kalau seandainya bukan sahabah, berarti kalimat dzukirat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalimat tersebut disebutkan tiarah di sisi Rasul. Langsung seorang tabi'in, bukan sahabah, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal seorang tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sana ada bentuk inqita', terputus sanadnya. Tidak terpenuhi di sana syartus shihhah, syarat sebuah sanad itu dikatakan sahih. Yakni salah satu syaratnya adalah ittisalu sanad, sanadnya harus bersambung sampai kepada Rasul. Sedangkan di sini adalah bukan sahabah. Kemudian mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabah dari kalangan tabi'in, menceritakan tentang Rasul. Sedangkan seorang tabi'in tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari mana dia mendapatkan kisah tersebut? Sehingga di sana terputus sanadnya. Tidak diketahui siapa rawi tersebut. Kalau rawinya adalah seorang sahabah, maka sahabah kulluhum udul. Sahabah tidak perlu ditanyakan bagaimana adalahnya mereka. Akan tapi di sini tidak diketahui apakah dia meriwayatkan dari sahabah ataukah meriwayatkan dari tabi'in yang lainnya. Sehingga sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut karena tidak terpenuhi syarat sihhatul hadis, yakni ittisalus sanad. Di samping itu, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengomentari hadis ini, mendhaifkan hadis ini dengan dua alasan. Alasan yang pertama, Urwah ibn Amir itu mukhtalafun fi suhbatih, diperselisihkan apakah dia sahabat atau tidak. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, rawi yang meriwayatkan dari Urwah ibn Amir, namanya Habib ibn Abi Thabit, yang mana beliau ini walaupun thiqah, akan tapi kathirul irsal, orang yang banyak memursalkan hadis, langsung mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak menyebutkan rawi yang ada di atasnya, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan dua penyakit ini, sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini, akan tapi sebagian yang lain mensahihkannya. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan juga sebelumnya disahihkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dan juga dalam Syarhuhu li Sahih Muslim. An Urwah ibn Amir qala dzukirat tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan tiyarah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan tentang tiyarah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuha al-fa'lu. Ahsanuha al-fa'lu, yakni ahsanu at-tiyarah. Tiyarah yang paling bagus adalah al-fa'lu. Nah, kalau menurut sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini, maka la iskal, enggak ada iskal dalam permasalahan ini, karena hadisnya dhaif. Nah, tapi kalau menurut ulama yang mensahihkan hadis ini, Al-Imam Nawawi wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'a, maka lafaz yang seperti ini muskil, karena di dalam lafaz ini memberikan faedah bahwasanya al-fa'lu itu minat tiyarah. Bahwasanya al-fa'lu itu termasuk dari tiyarah, ahsanuha, dan yang paling bagusnya dari tiyarah itu adalah al-fa'lu. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya antara at-tiyarah wal fa'lu di situ adalah farqun bayyin, wadih. Ada perbedaan yang begitu sangat jelas antara al-fa'lu dengan at-tiyarah. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya at-tiyarah di situ mengandung su'udzon billah, berprasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ mengandung putus asa, dan di situ mengandung sekian penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan al-fa'al, al-fa'lu yang di situ mengandung husnudzon billah. Ketika seseorang mendengar kalimat yang baik, seorang yang sakit mendengar ya salim, wahai orang yang selamat, salim maknanya lah orang yang selamat. Nah, maka mendengar kalimat tersebut dalam kondisi dia sakit, maka kemudian muncul rasa tenang pada dirinya. Yang kemudian tumbuh di sana husnudzon billah, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Atau seperti orang yang kehilangan barang berharga, kemudian ada yang memanggil, ya wajid. Nah, wajid namanya yang maknanya yang menemukan, wahai yang menemukan, wajid. Nah, mendengar kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang dia dengar. Kemudian muncul rasa tenang dan kemudian bangkit di sana husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap optimis. Nah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya menemukan barang yang hilang tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah dilalui ketika perang Hudaybiyah atau ketika sulh Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kondisi yang menegangkan, di mana beliau beserta para sahabatnya ingin mengadakan umrah ketika itu. Nah, maka orang-orang musyrikin ketika mendengar berita bahwasanya para sahabat Rasulullah dan beserta para sahabatnya ingin mengadakan umrah masuk ke Mekah. Nah, maka orang-orang musyrikin berusaha untuk menghalangi dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak masuk ke Mekah. Nah, maka kemudian terjadilah suluh perjanjian damai yang diutus oleh mereka orang-orang musyrikin, kondisi menegangkan. Yang diutus ketika itu adalah Suhail ibn Amr yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik, yang pada tahun-tahun berikutnya di Fathu Mekah beliau masuk ke dalam Islam, wa hasuna islamuh. Nah, yang diutus adalah Suhail ibn Amr. Nah, maka begitu mendengar nama tersebut, nah, tenang. Nah, terus kemudian muncul husnudzon billah, bahwasanya perkara ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul sikap optimis sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahalallahu lakum umurakum. Nah, semoga Allah mempermudah perkara kalian. Nah, al-fa'lu berbeda jauh dengan yang namanya at-tiyarah. At-tiyarah itu bukan fa'lu, al-fa'lu itulah khairun mahad, di dalamnya murni kebaikan, sedangkan at-tiyarah itu di dalamnya adalah kejelekan murni. Nah, sehingga di sana beda antara al-fa'lu dengan at-tiyarah. Kalau begitu apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanuha al-fa'lu? Nah, yang paling bagusnya dari tiyarah adalah al-fa'lu. Disebutlah sebagian ulama bahasa yang dimaksud dalam hadis ini, lafaz ini, bahwasanya al-fa'lu khairun min at-tiyarah. Nah, al-fa'lu itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada tiyarah. Ini maknanya. Maknanya ahsanuha al-fa'lu, yakni al-fa'lu khairun minat tiyarah, lebih baik daripada tiyarah. Dan ini makna ini tidak melazimkan bahwasanya al-fa'lu itulah termasuk dari tiyarah. Nah, tidak melazimkan bahwasanya al-fa'lu ini termasuk dari tiyarah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, asyita abrod minas soif. Nah, musim dingin itu lebih dingin daripada musim panas. Asyita abrod, lebih dingin dari soif, musim panas. Nah, musim panas ya berbeda dengan musim dingin. Tapi mereka orang Arab mengatakan musim dingin itu lebih dingin daripada musim panas ataupun sebaliknya. Nah, sehingga yang dimaksud di sini bahasanya al-fa'lu itu lebih baik dari tiyarah, sehingga tidak melazimkan di sana bahasanya al-fa'lu itulah bagian dari tiyarah. Nah, kalau seandainya bagian, maka lughatan secara bahasa. Nah, sebagaimana pernah kita sebutkan bahasanya atiyarah yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikun, atiyarah yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikun adalah awalnya adalah seekor burung yang mereka zajarohu. Nah, burung yang mereka zajar, mereka usir. Kalau terbang ke kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanannya. Kalau terbang ke kiri, maka mereka akan mengurungkan. Nah, keyakinannya berarti kalau ke kanan itu nanti keselamatan, yang ke kiri maka nanti adalah kalau seandainya dilanjutkan itu adalah kesialan. Nah, ini kebiasaan mereka orang Arab zaman dahulu. Nah, tapi mereka tanpa adanya sama sekali ketika melanjutkan perbuatan yang ingin mereka lakukan, safar yang ingin dia lakukan. Ketika burung tersebut terbang ke kanan, dia lanjutkan. Tapi tidak ada di sana sama sekali ta'aluk hatinya, ketergantungan hatinya, terkait hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di sana di dalam hatinya yang kemudian muncul tawakal, muncul berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlintas sama sekali dalam hati mereka orang-orang musyrikun. Bahkan mereka menjadikan burung yang terbang ke kanan itu menjadi sebab kebaikan, burung yang terbang ke kiri itu menjadi sebab dari kejelekan. Nah, tapi ketika dia melanjutkan, walaupun harapan baik, tapi sama sekali di sana tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang musyrikin zaman dahulu di dalam tiarahnya. Ketika terbang ke kiri, dia urungkan. Nanti ini kesialan yang akan muncul, sehingga jangan dilanjutkan. Tapi ketika terbang ke kanan burung tersebut, maka dia akan melanjutkan. Berarti ini apa? Kebaikan. Nah, di dalam safarnya. Nah, sehingga dia lanjutkan. Nah, ini orang musyrikin zaman dahulu tanpa mengkaitkan perkara tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda ketika turun Islam, berbeda ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, ikdamnya seseorang, majunya seseorang dan mundurnya seseorang, dia mengurungkan perbuatannya, itu semuanya dia gandengkan, dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maju karena dia penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mundur juga karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab-sebab yang memang muhakkak benar itu adalah sebab. Maju dan mundurnya dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan al-fa'l ini, nah, sehingga dari sini mirip dengan yang namanya tiyarah secara lugah tadi, dari sisi kemudian menjadikan dia maju, hanya saja bedanya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-fa'lu di situ dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikun ketika itu. Nah, wa illa jika tidak, maka antara al-fa'lu dengan tiyarah ini jauh berbeda. Karena al-fa'lu itu khairu mahdin, murni kebaikan. Sedangkan atiyarah itu adalah murni kejelekan. Nah, sehingga di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan la annafiyah lil jins la tiyarata, yang di situ mengandung faedah umum, sama sekali enggak ada tiyarah. Nah, dinafikan semua jenis tiyarah yang masuk ke dalam tiyarah, masuk semuanya dinafikan dan dibatilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taruddu musliman, dan tiyarah itu tidak akan membuat seorang muslim mengurungkan dirinya untuk melakukan apa yang akan dia lakukan. Tiarah tidak akan menjadikan seorang muslim kemudian mundur. Tiarah tidak akan menjadikan seorang muslim muwahid yang dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menjadikan kemudian dia mengurungkan diri dari perbuatan yang ingin dia lakukan. Nah, kalimat ini mengandung sindiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mafhumnya bahwasanya seorang yang bukan muslim, bukan muwahid. Nah, kalau bukan muslim, bukan muwahid berarti musyrik. Taruddu tiyarah. Maka akan menjadikan dia mundur. Nah, dari apa yang ingin dia lakukan dengan sebab apa yang dia lihat, dengan sebab apa yang dia dengar, dengan sebab perkara yang muncul di hadapannya. Nah, kemudian dia mengurungkan apa yang ingin dia lakukan. Nah, ini musyrikun. Adapun muslim muwahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taruddu musliman. Seorang muslim yang muwahid tidak akan menjadikan dia mundur. Nah, dengan sebab apa yang melintas di hadapannya. Nah, karena itu adalah bukan sebab yang muhakkak. Bukan sebab yang memang bisa dijadikan sebagai sebab. Bukan sebab kesialan. Bukan sebab kesengsaraan. Nah, sehingga ketika muncul di hadapannya, maka tidak menjadikannya mundur. Nah, justru seorang muwahid ketika melihatnya, maka dia akan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwasannya an-nafi' wad-dhar, yang memberikan manfaat dan yang bisa memberikan madarat, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan ini. Yakin dia. Nah, bahwasannya kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagiku keselamatan, kebaikan, maka tidak ada di sana satupun yang bisa mencelakakan. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagiku kecelakaan, maka tidak ada satupun di sana yang akan bisa menyelamatkan. Nah, dia tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan sifat husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya suudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia lanjutkan apa yang ingin dia lakukan dari perbuatannya. Nah, sehingga la taruddu at-tiyarah, tidak akan menjadikan dia kemudian mundur dengan tiyarah yang ada atau rasa kekhawatiran yang muncul. Ketika muncul kekhawatiran tersebut, dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakul, kalimat yang setelahnya insyaallah ta'ala kita jelaskan pada waktu yang akan datang. Tafadhalu.